Lakin al-ibadah al-ma'mur biha yattatadhamman ma'na adzul. Kan tapi makna al-ibadah yang diperintahkan itu mencakup makna ibadah yang diperintahkan itu mencakup adzul wa makna al-hub. Ada rasa ketundukan dan juga ada rasa cinta. Nah, ini harus ada dua unsur atau komponen ini. Ada rasa tunduk dan juga ada rasa apa? Kecintaan. Fahiya tatadhaman ghayatu dhillah ya ghayatil mahabbah lahu. Itu dengan puncak merendahkan diri atau rasa tunduk dia kepada Allah dan juga kuatnya rasa cinta dia kepada Allah. Ini baru dikatakan orang tersebut menjalankan ibadah dengan sempurna. Ya, ya pasti kalau orang dia tunduk, ya, mentaati segalanya, kemudian juga ada rasa cinta, pasti ketika melakukan ibadah pun bersemangat. Ya. Berbeda orang yang tidak menyukai, dia mungkin melakukannya hanya bermain-main saja. Ya. Dia melakukan, tapi tidak sempurna, tidak serius. Fa in akhir maratib al-hub, tentunya yang paling kuat. Ya. Tingkatan rasa kecintaannya apabila memang di dalam hatinya sudah tertanam ya, rasa cintanya yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Mungkin wa awwaluhu li alaqah ya, awwal al-alaqah li ta'alluq al-qalb. Mungkin ada rasa kecenderungan hatinya kepada orang, kepada zat yang dicintai bil mahbub. Ya, kemudian summa as-sababa li-insab al-qalb ilaih, kemudian ada rasa suka. Ya. Tadi mungkin hanya kenal, kemudian ada rasa suka. Summa al-gharam, kemudian baru dia mulai ada benih-benih cinta ya, kepada zat yang diinginkannya tersebut. Lalu wa huwa al-hub al-mulazim lil-qalb, sampai benar-benar di dalam hatinya tertanam rasa kecintaan yang kuat. Semal asyaq wa akhirah at-tayyum. Dia tayyam Allah. Berarti kalau dia sudah kuat rasa cintanya kepada Allah, ya, bisa dikatakan dia adalah benar-benar abdullah. Ya. Hamba Allah yang melakukan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian juga waman khada'a li insan ma'a buddihi lahu. Kalau misalkan ada orang yang ketundukan kepada manusia ya, mengikuti perintah menjauhi larangannya tapi tidak disertai dengan rasa cinta ma'a buddi, atau mungkin dia tidak terlalu menyukainya, la yakunu 'abidan lahu, maka tidak dikatakan dia adalah hambanya atau menyembah kepadanya. Nah, jadi ketaatan itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya, bisa dia juga mengikuti perintah orang, ya, menjauhi larangan yang orang tersebut inginkan, itu juga bukan dikatakan apa tadi ibadah. Ya. Kalau dia benar-benar mengagungkannya dengan penuh pengagungan, rasa cintanya, wal khauf wa raja dan sebagainya, nah ini baru dikatakan ibadah. Ada rasa ketergantungannya kepadanya dengan begitu kuat. Nah, Jadi kalau dia tidak disertai dengan rasa al-hub yang kuat, maka tidak dikatakan ibadah. Wal ahabba syai, atau juga menyukai sesuatu tapi tidak ada rasa ketundukan kepadanya, walam yakhda lahu, lam yakun abidan lahu, tentunya juga tidak dikatakan abid, ya, dikatakan penghambaan kepadanya. Ya, contohnya apa? Seperti orang mencintai qad yuhib ar-rajul walada wa sadiqah. Ya, kadang orang mencintai anaknya, mencintai temannya, ya. Tapi kan tidak disertai rasa apa? Ketundukan. Walihada la yakfi ahaduhuma fi ibadatillahi ta'ala. Jadi tidak cukup, ya. Komponen salah satu itu, ya, bisa dikatakan ibadatullah. Harus ada minimal dua komponen ini. Ada rasa adzul atau khulu, ya. Ada rasa ketundukan atau menyerahkan diri kepadanya, dan juga ada rasa apa tadi? Cinta. Bal yajib an yakuna Allah ahab ila al-'abd min kulli syai'. Tentunya bagi seorang hamba, ya, harus menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ya. Segala bentuk urusan yang dia lakukan harus lebih kuat cintanya kepada Allah. Ibadahnya harus lebih kuat dibandingkan aktivitas yang dia lakukan kepada yang lain. Wa ayyakuna Allah indahu a'zam. Nah, tentunya mengagungkan Allah lebih dibandingkan min kulli syai'. Bal la yastahiq al-mahabba wal khudu' at-tam illallah. Jadi tidak pantasnya rasa cinta ataupun juga menyerahkan segala urusan yang sempurna itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Wa kullu ma ahab li ghairillah fa mahabbatuhu fasidah. Jadi setiap apa yang dia cintai selain Allah, ya, artinya kekuatan cintanya lebih melebihi kepada Allah, maka fa mahabbatuhu fasidah. Berarti mahabbah dia, rasa cinta dia itu fasidah, ya, rusak, tidak benar. Demikian juga wa ma'adzu bighairi ma bighairi amrullah fata'dhimuhu batil. Apabila orang tersebut mengagungkan kepada selain Allah, ya, terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka rasa pengagungan dia juga batil. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Jadi katakanlah, kalau misalkan itu bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, atau saudara, atau istri, ataupun juga kerabat, atau harta yang kalian usahakan, ataupun juga perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau tempat tinggal yang kalian senangi, itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dulu dari jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai nanti ya'tiyallahu bi amri, Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan tentang perkaranya. Nah, maka orang yang lebih mencintai keluarganya, hartanya, tempat tinggalnya, atau dari perkara-perkara dunia dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa? Ancaman dari Allah. Jadi fajinsul mahabba yakunu lillah. Tentunya rasa cinta yang lebih kuat yakunu lillah, harus ditujukan kepada Allah dan juga wali rasulih. Begitu pula kepada rasulnya, kata'ah seperti rasa taat dia menjalankan perintah, menjauhi larangan. Fa inna ta'alillah wali rasulih wal irda lillah wali rasulih. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardhu. Dan tentunya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, dan juga dia harus ridho, rela ya, terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang harus dia jalani, yang harus dia jauhi ya. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardhu. Karena Allah dan Rasulnya itu lebih pantas untuk dia ridhoi. Wal ita lillah wal rasul walau annam radu ma atahumullah rasul. Kalau seandainya mereka itu radu, mereka itu ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dari syariat Islam ini, ya, tentunya apa? Mereka akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa amma al-ibadah wa ma yunasibuha min at-tawakkul wal khauf wa nahwu dhalik fala takunu illa lillah. Adapun ibadah dan juga yang berkaitan dengannya. Nah, dari masih berkaitan dengan ibadah. Jadi ibadah itu ada yang bentuknya zahir yang nampak, ada juga bentuknya batin. Baik itu berupa ucapan ataupun juga berupa perbuatan ataupun juga keyakinan. Minat tawakul seperti tawakal, ini adalah bentuk qalbiyah. Wal khauf, rasa takut, atau yang lain. Maka jangan sekali-kali diperuntukkan kepada selain Allah, harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan, wahai ahlul kitab, kemarilah, itu ke kalimat yang satu, itu masuk ke dalam Islam, kalimat la ilaha illallah. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, apa? Alla na'budu illallah. Jadi beribadah hanya kepada Allah semata. Wala nusyrik bihi syai'a. Jangan sekali-kali berbuat syirik sedikit pun. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan jangan sekali-kali ya, baik dari ba'duna, dari kami ataupun kalian, itu menyembah kepada selain Allah, yang berhala atau yang sejenisnya. Fa in tawallu faqul syahadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, maka aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Isyhadu, saksikanlah bahwasanya aku adalah orang muslim. Artinya melepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Walau annam radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlih. Kalau seandainya mereka itu ridho terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka katakan hasbunallah, Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia-Nya. Kemudian wal italillah wal rasul, yang seperti di dalam ayat wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang sudah datang dari rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh rasul kepada kalian maka tinggalkanlah. Ya. Amal has wa huwa al kafi fa huwa Allah wahdah. Kemudian rasa cukup kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun harus ditanamkan. Ya. Karena ini adalah bentuk tawakal yang kuat, yang hakiki. Alladzina qala lahum an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika manusia, ya, mereka berkumpul, bahkan mereka menteror, takutlah kalian kepada mereka, karena mereka sudah mau mengepung, mau menghancurkan, mau memerangi, mau mengintimidasi dan sebagainya. Namun fazadahum imana. Justru dengan berbagai macam bentuk tantangan, rintangan, hambatan, cobaan, bertambah iman mereka. Waqalu hasbunallah. Dan mereka mengatakan apa? Cukup Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Nah, jadi kita jangan takut. Selama kita masih beriman kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Dan awamilun nasr, ya, itu muncul ketika orang tersebut terdesak. Ya. Itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan dia terdesak dalam keadaan genting, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya. Seperti Rasul beserta sahabatnya ketika mereka berperang melawan pasukan yang lebih banyak, lebih besar. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi Rasulullah SAW itu istighatsah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan, meminta bantuan. Lalu fastajaba lakum, Allah mengabulkannya dengan menurunkan bi alfin minal malaikah, menurunkan malaikat beribu-ribu yang menolong pasukan kaum muslimin ketika itu. Nah, jadi janganlah kita merasa sendirian, merasa takut. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong kita, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Ay hasbuk. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongmu, dan juga penolong orang-orang yang beriman yang telah mengikutimu. Nah, ini adalah bentuk ibadah yang harus kita tanamkan. Ya, rasa tunduk kita, menyerahkan segala urusannya, disertai dengan rasa cinta kita yang kuat apabila dia menjalankan syariat Islam, menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa disertai dengan al-hub, rasa cinta, tentunya ibadahnya atau bentuk ketaatannya tidak sempurna. Bahkan juga terkadang terkesan main-main. Ya dan billah. Baik, sudah cukup ya. Kita lanjut dengan pelajaran tahsin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.